Saat terindah, saat bersamamu, begitu lalapnya aku pun terbuai. Sebenarnya aku telah berharap ku kan memiliki dirimu selamanya. Sekarang hatiku luluh lantak mengiringi dukaku dan kehilangan dirimu. Tak mampu untuk meredam kepedihan hatiku untuk merelakan kepergianmu. Yakini cinta takkan berakhir, namun takdir menuliskan kita harus berakhir. Segenap hatiku luluh lantak mengiringi dukaku yang kehilangan dirimu. Sungguh ku tak mampu tuh.